di tempat tiada artinya. Bagai percik-percik api di kebekuan salju hatiku. Berkali-kali mimpi itu menghembuskan pengharapan. Awan gelap kian gelap, rasa hati makin reda. Mimpi menyusuri malam mencari kunang-kunang berkeliling, namun tak satu kunjumpa, tak satu menghampiri diriku. Walau daku tiada cari bulan bintang telah sembunyi, kunang-kunang pun berlari. Mimpiku kecewa hanya, mimpiku hampa belaka. Artinya bagai percik-percik api di kebekuan salju hatiku. Berkali-kali mimpi itu menghembuskan pengharapan. Sampai belakang hidupku sendiri.